السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابعي التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أخواني الحاضرين رحمني ورحمكم الله، kita lanjutkan pembahasan kitab sirah yang ringkas, yaitu Tahdzib Sirah Ibn Hisham rahimahullahu ta'ala. Dan kita masih membaca sejarah tentang Fathu Mekkah, dibukanya kota Mekkah. Dan terakhir kita bahas adalah ketika Rasulullah SAW mengatakan kepada semua orang-orang Arab yang ada di Mekkah, ma dhanantum anni fa'ilun bikum, bagaimana prasangka kalian, kira-kira aku akan berbuat apa terhadap kalian? Kata Rasulullah SAW kepada kaum musyrikin yang masih tersisa di Mekkah. Mereka menjawab, akhil kirim, ibnu akhin kirim, engkau orang yang baik, anak turunan orang yang baik. Maka Rasulullah SAW menyatakan kepada mereka, ya ma'asyara Quraisy, idhabu fa'antumut tulaqa, pergilah kalian, kalian bebas merdeka. Artinya masuknya Rasulullah SAW dengan pasukannya ke Mekah bukan sebagai penjajah. Masuknya Rasulullah SAW ke Mekah bukan untuk menindas mereka, tidak. Tetapi mengajak mereka untuk bertauhid, mengesakan Allah Subhanahu wa taala dan mengakui kerasulan beliau untuk keselamatan mereka sendiri. Ikhwan fillah na'azakumullah. Maka masuklah mereka suku demi suku, kabilah demi kabilah, rombongan demi rombongan menyatakan kami masuk Islam, kami masuk Islam, kami masuk Islam. Thumma jalasa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam fil masjid. Kemudian beliau duduk di masjid, faqama ilaihi Ali ibn Abi Talib. Kemudian datanglah Ali ibn Abi Talib dengan membawa kunci Ka'bah di tangannya. Dari siapa yang diambil tadinya? Diambil dari Uthman ibn Talha. Maka ketika Ali memegang Ka'bah tadi atau kunci Ka'bah tadi, dia memohon kepada Allah SWT, ya Rasulullah, ijma' lana al-hijabah was-siqayah sallallahu alaihi. Ya Rasulullah, semoga Allah berikan salawat kepadamu, kumpulkan untuk kami hijabah was-siqayah, kumpulkan untuk kami hak hijabah, penjagaan Ka'bah, wa hak siqayah, memberikan minum para hujjaj. Ini adalah perkara yang merupakan kebanggaan orang Arab kalau sukunya menjadi penanggung jawab Ka'bah. Apakah yang memegang kuncinya, atau yang mengurusi hajinya, atau yang memberi makan minum pada hujjaj, tamu-tamu hujjaj yang haji ke Mekah. Sehingga Ali bin Abi Thalib meminta kepada Rasulullah SAW agar dikumpulkan semuanya kepada suku Ibn Abdul Muttalib atau Bani Abdul Muttalib. Tetapi Rasulullah SAW berkata, Aina Uthman Ibn Talha? Mana Uthman Ibn Talha? Dipanggil pemegang kunci Ka'bah yang sejak dulunya, di masa-masa lalunya sebelum Islam sudah memegang kunci Ka'bah. Dicari, mana Uthman Ibn Talha? Maka dipanggillah Uthman Ibn Talha, kemudian datang kepadanya, dan Rasulullah SAW menyatakan, haka miftahak, aku berikan padamu kunci ini ya Uthman. Al-yawm yawmu birrin wa wafa, hari ini adalah hari kebaikan, dan hari ini adalah hari penunaian amanah. Dari awal sudah menyatakan bahwa kami bukan ingin menjajah, bukan ingin menginjak-injak, bukan ingin berkuasa, tidak. Pemegang kunci Ka'bah tetap engkau dan turunanmu. Pemegang hijabah tetap engkau dan turunanmu. Pemegang siqayah tetap engkau dan turunanmu. Ikhwan bin a'azakumullah, tidak dirubah. Artinya ditakrir. Ada tiga sunnah atau jenis sunnah dari sunnah Rasulullah SAW, atau bisa empat. Yang pertama ucapan Rasul alaihi salatu wassalam. Yang kedua perbuatan Rasul alaihi salatu wassalam. Yang ketiga takrir, penetapan, persetujuan Rasulullah SAW. Kalau Rasulullah SAW menetapkan, maka itu juga sunnah, takrir. Taib, yang keempat adalah sunnah khalqiyah. Sunnah khalqiyah itu sunnah dalam artian bentuk-bentuknya. Bagaimana tingginya Rasulullah SAW, bagaimana badannya, bagaimana jenggotnya, bagaimana rambut putihnya, bagaimana. Itu semua sunnah khalqiyah. Maka ternyata yang mengatur pemegang kunci Ka'bah, pemegang urusan Ka'bah, pemegang urusan memberi makan, itu tidak berubah sejak dulu sampai hari ini. Semua turunannya satu suku, tidak dipindahkan, sesuai dengan takrir dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Berkata Ibnu Hisham rahimahullah, wa haddatsani ba'd ahli al-ilmi, menyampaikan kepadaku beberapa ulama bahwa Rasulullah SAW masuk ke Ka'bah pada hari dibukanya kota Mekah. Fara'a fihi suwar al-malaikah. Nabi melihat gambar-gambar malaikat dan lain-lain. Fara'a Ibrahim alaihi salam musawwaran fi yadihi al-azlam. Ternyata di situ juga ada gambar Ibrahim alaihi salam memegang azlam. Azlam itu untuk undi nasib. Untuk undi nasib. Seperti anak panah, tapi enggak ada ujung tajamnya, tidak ada pula bulu-bulunya. Panjangnya hampir sama, ditulis ada, tidak ada. Berangkat, tidak berangkat. La dan na'am. Diundi. Kami akan berangkat, bagaimana menurut engkau wahai berhala fulani? Keluarkan la, berarti enggak boleh berangkat. Digambarkan Ibrahim undi nasib dengan azlam, maka Rasulullah SAW pun marah melihatnya dan mengatakan, qatalahumullah, semoga Allah memerangi mereka. Ja'alu syaikhana yastaqim bil azlam, apakah mereka menjadikan pembesar kami tokoh kami undi nasib dengan Azlam? Masya'adu Ibrahim bil Azlam. Apa hubungannya Ibrahim dengan Azlam? Apa hubungannya Nabi Ibrahim alaihi salam qalilullah dengan Azlam? Maka turunlah ayat Allah subhanahu wa ta'ala, ma kana Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan walakin kana hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Kata Allah, Ibrahim bukan Yahudi, Ibrahim bukan Nasrani, tetapi Ibrahim adalah seorang yang hanifan muslima, yang cenderung kepada yang hak, kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan muslima. Wa ma kana minal musyrikin, bukan pula golongan musyrikin Ibrahim alaihi salam. Walaupun kalau dihitung dari jumlah, beliau tidak punya pengikut. Berdakwah tidak punya pengikut. Sehingga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar memiliki turunan yang akan melanjutkan dakwahnya. Dan juga beliau berupaya berusaha sampai menikahi budaknya Hajar, dimerdekakan dan dinikahi. Ternyata hamil dan lahirlah Ismail. Begitu Hajar hamil, lahirlah Ismail. Sarah juga hamil dan melahirkan Ishak. Dan subhanallah, barokah dari nabi, dari dakwahnya Nabi Ibrahim, anaknya Sarah, Ishak, Yakub, terus nabi. Sedangkan anaknya Hajar Ismail, Nabi Ismail, kemudian terputus turunannya sampai pada Quraisy ini. Sehingga Nasrani dari turunan Ibrahim, Ishak, Yakub. Nasrani juga demikian. Musyrikin juga mengaku turunan Ibrahim. Berarti Ibrahim alaihissalam jadi rebutan. Ibrahim itu Yahudi, kata Nasrani, tidak bisa. Ibrahim itu adalah tokoh kami Nasrani, kata musyrikin, itu nenek moyang kami. Ibrahim adalah nenek moyang kami. Benar sampai situ, tapi salah dalam masalah agamanya. Mengaku turunan Ibrahim, tetapi agamanya tidak mengikut agama Ibrahim. Dirubah semua ajaran Ibrahim alaihissalam. Bahkan inti dakwahnya yaitu tauhid sudah dicampur dengan kesyirikan-kesyirikan, termasuk undi nasib. Maka Rasulullah SAW menyatakan, masya'nu Ibrahim bil azlam. Apa urusan Ibrahim dengan undi nasib? Hapus. Maka dihapuslah semua gambar-gambar tadi. Fa'amara bitilka suwar kulluha fatumisat. Maka diperintahkanlah untuk gambar semua itu fatumisat, untuk dihapus. Gambar-gambar yang ada di sekitar Ka'bah ada dua macam. Ada gambar yang lahadzil dan ada gambar yang laisa lahadzil. Dalam bahasa Arab, dua-duanya surah. Dua-duanya surah, gambar. Tetapi ada gambar yang memiliki bayangan, ada gambar yang tidak memiliki bayangan. Yang kalau sekarang diistilahkan ada yang dua dimensi, ada yang tiga dimensi. Yang dua dimensi itu di tembok Ka'bah, digambar-gambar, itu disuruh dihapus. Adapun yang tiga dimensi, yaitu patung-patung berhala, Nabi mendorongnya dengan tongkatnya sehingga jatuh dan pecah, kemudian dihancurkan seluruh patung-patung yang ada di sekitar Ka'bah. Maka dengan ini barakallahu fikum, gambar-gambar makhluk hidup yang dilarang itu dua-duanya, yang lahadzil dan yang laisat lahadzil, yang ada bayangannya dan yang tidak ada bayangannya, dua-duanya haram. Tidak bisa dikhususkan yang ini saja yang tidak boleh, yang ini boleh. Tidak. Kedua-duanya ada di Ka'bah dan kedua-duanya Rasulullah SAW memerintahkan untuk dihapus. Wa anna Rasulullah SAW dakhala al-Ka'bah, bahwasanya Rasulullah SAW masuk ke Ka'bah, amal fathi, diiringi oleh Bilal ibn Abi Rabah. Wa amarahu an yu'adzina, dan diperintahkanlah Bilal untuk mengumandangkan azan. Maka dikumandangkanlah azan oleh Bilal, karena Bilal suaranya keras. Bilal ibn Abi Rabah bukan orang Arab, dari Habasyah Ethiopia, dari turunan budak hitam. Mengumandangkan azan di tempat suci atau di atas Ka'bah yang suci, yang orang-orang Arab ketika itu sangat memuliakan Ka'bah. Melihat seperti itu mereka kaget-kaget. Sehingga di situ ada Abu Sufyan ibn Harb, ada Attab ibn Asid, dan ada Harith ibn Hisham. Tiga orang ini sedang duduk di halaman Ka'bah. Mendengar Bilal azan di atas Ka'bah, Attab ibn Asid berkata, "Laqad akrama Asid." Dengan sin dikasrahkan, bukan Usaid, tapi Asid. Laqad akramallahu Asidan, sungguh Allah telah memuliakan bapakku Asid. Dia telah wafat, tidak menyaksikan hal ini. Kalau saja dia masih hidup, dia akan mendengar sesuatu yang membuat dia marah, yang membuat dia jengkel, kata satu orang tadi. Orang kedua, Harith bin Hisham, berkata, "Ama wallahi, lau a'lamu annahu muhaqqun latab'atu." Ketahuilah demi Allah, kalau memang yang ini yang benar, saya akan ikut. Ini semua orang-orang yang baru, yang tadi dikatakan antumut tulaqo, kalian bebas, lagi meraba betapa bagusnya Islam ini, betapa begininya, dan yang satu masih bertanya-tanya, apa iya, benar atau salah. Kata yang pertama, sungguh bapakku selamat gak dengar kalimat seperti ini, atau gak dengar orang asing bukan Arab di atas Ka'bah mengumandangkan azan. Tetapi Hisham membantahnya, kalau memang benar, kalau ini yang hak, aku akan ikut. Abu Sufyan berkata yang ketiga, la aqulu syai'an, aku enggak akan ngomong apapun, aku enggak berani ngomong apapun. Lau takallamtu la akhbarat anni hadzal hasa au hadhihi al hasa, sungguh aku enggak berani ngomong apapun. Kalau aku berbicara sesuatu, sungguh demi Allah, batu-batu ini akan menghabarkan kepada dia ucapanku. Yakni dia yakin pasti akan diketahui oleh Rasulullah SAW. Aku tidak komentar. Aku tidak komentar. Karena kalau aku berbicara, pasti akan menyampaikan batu-batu kerikil ini kepada Rasulullah SAW. Faqaraja alaihim an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi pun keluar menemui mereka. Dan kemudian berkata, laqad alimtu ma qultum, aku sudah tahu apa yang kalian bicarakan. Bukankah engkau berkata begini, kemudian engkau berkata begitu, dan engkau tidak berani bicara? Maka Harith dan Attab, orang pertama dan orang kedua, dua-duanya berkata, nashhadu annaka Rasulullah, kami bersaksi bahwa engkau benar-benar Rasulullah. Matala ala hadha ahad, sungguh tidak ada yang tahu pembicaraan kami bertiga ini, seorang pun, untuk bisa kami katakan, oh dikasih tahu fulan. Tidak ada, kecuali kami bertiga. Berarti benar, engkau adalah Rasul yang diberi wahyu oleh Allah SWT. Maka mereka pun masuk Islam. Abu Sufyan sesungguhnya sudah lebih dulu, ketika pengepungan Mekah terjadi, Abu Sufyan sudah menyatakan keislamannya. Sehingga dia mengatakan, aku enggak berani mengucapkan apapun, karena kalau aku berucap satu kalimat saja, semua batu-batu ini akan bisa menghabarkan kepadanya. Qala Ibnu Hisham rahimahullah, Ibnu Hisham menceritakan lagi. An Ibnu Abbas, riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau, daqala Rasulullah sallallahu Makkah yaumul fathhi ala rahilatihi. Nabi SAW masuk ke Mekah pada hari dibukanya kota Mekah di atas kendaraannya, di atas untanya. Fatafa alaiha, beliau tawaf di atas kendaraannya mengelilingi Ka'bah. Haulal baiti asnamun masjudah, sedangkan di sekitar Ka'bah masih ada berhala-berhala yang sangat banyak. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يشير بقضيب. Maka mulailah Rasulullah SAW mengarahkan tongkatnya ke berhala-berhala tadi yang ada di tangannya, kemudian mendorongnya agar jatuh berhala tersebut dan pecah, sambil membacakan ayat Allah Subhanahu wa taala, ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Telah datang kebenaran dan akan tergeser kebatilan, sesungguhnya kebatilan pasti akan sirna. Fama asyara ila sanamin faminha fi wajhihi illa waqa'a liqafahu. Tidaklah Rasulullah SAW mengarahkan tongkatnya ke satu berhala pun kecuali berhala itu jatuh ke belakang. Wala asyara ila qafahu, dan tidak Rasulullah SAW mengarahkan ke belakang kepalanya kecuali berhala tadi tersungkur dengan wajahnya. Hatta ma baqiya minhum sanamun illa waqa, hingga tidak tersisa satu berhala pun kecuali runtuh semuanya. Wa haddatsani man athiqu bihi, masih kata Ibnu Hisyam, dan aku juga mendapatkan berita dari orang yang terpercaya, dari ahli riwayat, dari ahli riwayat, anna Fudala Ibnu Umair allati arada qatlan nabi, bahwa ada seseorang yang bernama Fudala Ibnu Umair allati datang ingin membunuh Rasulullah SAW. Wa huwa yatufu bil baiti 'am al fathi, pada pembukaan kota Mekah orang ini tawaf mengelilingi Ka'bah. Falamma dana minhu, ketika mendekati Rasulullah SAW, dia berjalan perlahan dari belakang Rasulullah SAW, ingin menimpakan sesuatu ke kepala Rasulullah SAW untuk membunuhnya. Tiba-tiba Rasulullah SAW dengan tidak menengok berkata, Afudala, apakah ini Fudala yang di belakang? Maka Fudala langsung berkata, na'am, Fudala ya Rasulullah. Iya, aku Fudala ya Rasulullah. Manggilnya sudah Rasulullah. Faqala madza kunta tuhaddits bihi nafsak? Ya Fudala, apa yang kau rencanakan di pikiranmu? Faqala, berkata Fudala, la syai, tidak ada. Kuntu adzkurullah, aku hanya berzikir pada Allah. Fadhahikan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi pun tersenyum. Karena Nabi tahu, diberitahu oleh Allah bahwa orang ini akan membunuhnya dan punya pikiran yang jelek. Tetapi ketika ditanya, la syai, ini adzkurullah, aku berzikir pada Allah Subhanahu wa taala. Fadhahik. Maka Rasulullah sallam tertawa, tsumma qala istaghfirillah. Mintalah ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa wada'a yadahu ala sadrihi. Kemudian Nabi meletakkan tangannya di dada Fudala. Fasakana qalbuh, maka Fudala tenang ketika dipegang dadanya oleh Nabi, tentram hatinya. Fakana Fudala yaqul, maka setelah itu Fudala berkata, wallahi ma rafa'a yaduhu an sadri hatta ma min khalqillahi syai'un ahabba ilayya minhu. Sungguh demi Allah, tidaklah tangan Rasulullah SAW lepas dari dadaku kecuali aku sudah menjadi orang yang paling cinta kepadanya, dan Nabi sudah menjadi orang yang paling aku cintai di antara seluruh manusia di alam ini. Masuk rasa cinta kepada Rasulullah SAW. Qala Fudalah, berkata Fudalah, faraja'tu ila ahli, maka aku pun pulang ke rumah keluargaku. Famarartu bimra'atin kuntu ahad atahaddatu ilaiha. Ketika aku perjalanan pulang ke rumahku, aku melewati seorang wanita yang biasa ngobrol denganku. Faqalat, maka wanita itu seperti biasanya memanggil, halumma ilal hadis, marilah kita ngobrol lagi. Maka berkata Fudalah kepada wanita tadi, la wallah, wan ma'ata Fudalah yaqulu, sungguh demi Allah, tidak, Allah dan Rasulnya melarangku. Ini barakallahu fikum. Yang namanya kemaksiatan dalam bentuk fuhus, dalam bentuk fahisha, itu sudah dipahami oleh akal, oleh fitrah. sehingga belum belajar apapun kepada Rasulullah SAW, belum belajar agama Islam, baru ketemu dan kemudian dipegang dadanya dan mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Rasulullah, pulang. Tapi di jalan, ketika ada pelacur yang memanggilnya, dia katakan tidak, Allah dan Rasulnya melarangku. Sudah tahu bahwa itu tidak pantas bagiku. Ini ikhwan ibn a'azzakumullah, yang namanya fitrah. Yang namanya fitrah. Wan ba'atha fudala yaqul, maka tiba-tiba fudala mengucapkan dengan kalimat syairnya, qalat halumma ilayya alhadith, faqultu la bi abi alayki Allah wal Islam. Law ma ra'aiti Muhammadan muqabilahu bil fathi yawma nukassiru al asnam, law yawma tukassaru al asnam la ra'aiti dinallahi athha bayyinan wasyirku yaghsha wajhahu al idlam. Yusafkan bait-bait syair. Qalat, berkata wanita itu, kemarilah berbicara denganku. Aku katakan tidak, demi bapakku sebagai jaminan. Ini bukan sumpah. Kalau sumpah tidak boleh dengan selain nama Allah Subhanahu wa taala. Bapakku, engkau dan Islam sebagai jaminan. Lau ma ra'aiti Muhammadan, kalau saja engkau melihat Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang yang bersamanya pada Fathu Mekkah, ketika dihancurkannya berhala-berhala, niscaya engkau akan melihat bahwa agama ini adalah agama yang bercahaya terang benderang. Dan kesyirikan, kalau engkau lihat, maka sungguhnya kesyirikan adalah sesuatu yang tertutupi dengan kegelapan. Idlamu. Wa kana jami' man syahida Fathu Mekkah minal muslimin 10,000. Berkata Ibn Hisham rahimahullah, dan bahwasanya semua yang menyaksikan Fathu Mekkah dari kalangan kaum muslimin jumlahnya 10,000 orang kurang lebih. Min Bani Sulaim ada 700 orang. Wa yaqulu ba'duhum, dan sebagian mereka berkata, bukan 700, 1,000 dari kami. Wa min Bani Ghifar, dari suku Ghifari ada 400 orang. Dari Bani Muzainah atau Bani Mazinah 1,003 nafar, 1,003 orang. Wa sa'iruhu min Quraisy, dan kebanyakan yang lainnya dari Quraisy dan juga dari Ansar dan khulafaihim, dan juga suku-suku yang bergabung dengan Quraisy dan Ansar. Wa tawaiful Arab, dan sekian banyak taifah-taifah, kelompok-kelompok manusia dari kalangan Bani Tamim, Bani Qais dan Bani Asad. Seluruhnya jumlahnya 10,000 lebih. Baik. Di sini ada pelajaran. Barakallahu fiikum. Dalam waktu 1 tahun, jumlah kaum muslimin meningkatnya berlipat-lipat kali. Karena tahun sebelumnya adalah perjanjian Hudaybiyah. Perjanjian Hudaybiyah berapa jumlahnya? 1,400 orang menjadi 10,000. Bahkan nanti perang Hunain menjadi 12,000. Oleh karena itulah para ulama berpendapat yang disebut dengan Al-Fathu, pembukaan, bukan pembukaan kota Mekah. Kalian lihat tafsir ayat Allah Subhanahu wa taala, inna fatahna laka fathan mubina, sesungguhnya kami telah membukakan untuknya pembukaan yang sangat jelas, itu bukan Fathu Mekah tetapi perjanjian Hudaybiyah. Mengapa tafsirnya perjanjian Hudaybiyah? Karena dengan adanya perjanjian Hudaybiyah, dakwah terbuka lebar. Tadinya penghalang utama adalah Quraisy. Setelah ada perjanjian Hudaybiyah, maka Quraisy menahan dirinya. Ternyata dengan waktu 1 tahun, dari 1,400 menjadi 12,000 orang. Dakwah bebas ke sana kemari. Ke Raja Mesir, ke Raja Muqawqis, ke Raja Heraklius, keraja Syam, keraja Romawi, keraja semuanya disurati satu-satu. Dan kemudian para sahabat berdakwah sehingga pesat jumlah kaum muslimin. Ikhwan fillah na'azakumullah, sehingga Hudaybiyah juga dijuluki Al-Fathu. Inna fatahna laka fathan mubina adalah Hudaybiyah. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Wa kana mimma qila min asy-syi'ri fi yaum al-fathi qawlu Hasan ibn Thabit al-Ansari. Dan bahwasanya di antara syair-syair yang dibacakan pada yaum al-fathi adalah ucapan Hasan ibn Thabit al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu. Sudah pernah dibahas di awal kajian kitab ini bahwa sumber-sumber sirah di samping riwayat-riwayat juga syair-syair. Mengapa syair menjadi sumber sejarah? Karena mereka, orang-orang Arab, adalah penghafal-penghafal kuat. Dan biasanya yang mereka hafal adalah syair-syair. Sehingga syair-syair jahiliyah yang ada di Ka'bah dijuluki dengan mu'allaqat. Mu'allaqat itu karena digantungkan di Ka'bah. Oh, ini syair bagus, digantungkan di Ka'bah. Ini syair bagus, digantungkan di Ka'bah. Itu dihafal oleh sekian banyak orang-orang Arab. Sehingga kita bisa tahu suasana, kondisi, keadaan masyarakat di zaman jahiliyah dari syair-syair tadi. Ada yang memuji khomer, ada yang memuji kesyirikan, ada yang memuji masalah nasibnya dengan undi nasib. Itu suasana tergambar dengan syair-syair tadi. Setelah Islam, ada syair-syair Islam. Di antaranya seperti syairnya Hasan ibn Thabit radhiyallahu ta'ala anhu. A'afat datul asabi'i fal jaza'u ila adra'u manziluha khala'u diyarun min banil hashasi qafrun tu'affiha arrawamisu wassama'u wa kanat la yazalu biha anisun khilala murujiha na'amun washa'u. Saya di sini kambing-kambing, karena dikaitkan dengan na'amun, binatang-binatang ternak, dan syah. Fada hada, walakin min latif, min latifin yuwarriquni idha dahabal isha'u lasha'sa'u allati qad tayammathu falaysa liqalbihi minha shifa'u ka'an خبيثة من بيت رأس يكون مزاجها عسل وماء إذا ما الأشربات ذكرن يوما فهن لطيب الراح الفداء نوليها الملامة إن ألمنا إذا ما كان مغث أو الحاء وَنَشْرَبُهَا نَشْرَبُهَا bukan meminumnya, tapi merasakannya. Kami merasakannya. نَشْرَبُهَا فَتَتْرُكَنَا مُلُوكًا وَأُسُدًا مَا يَنْهَنْهَنَا. Sungguh, dalam keadaan kami merasakannya, raja-raja dan singa-singa, semuanya tertunduk pada agama ini. Yani semua raja-raja, semua penguasa, semua orang-orang besar yang kemarin seperti singa, sekarang tunduk di bawah pimpinan atau di bawah Rasulullah SAW. Adimna khailana in lam tarauha tutirun naqa maw'iduha kida'u. Kami kehilangan kuda-kuda kami. In lam tarauha, jika kalian tidak melihatnya, ternyata kuda-kuda itu telah mengangkat debu dan dipacu menuju daerah Kida. Kida adalah sekitar Mekah. Ini hampir semua kuda-kuda dipacu oleh kaum muslimin ke arah Mekah, berkumpul di Mekah. Ila akhir syairihi, sampai akhir syairnya, lalu panjang, barakallahu fikum. Kita lanjutkan kepada Ghazwat Hunain, peperangan Hunain. Fi sanati 80 ba'da al-fath, pada tahun ke-8 setelah Fathu Mekah. Walamma sami'at hawazun bi Rasulillah SAW wa ma fatahallahu alaihi min Makkah jama'aha Malik ibn Auf An-Nasri. Ketika kaum atau suku-suku Hawazun mendengar berita Mekah dikuasai oleh kaum muslimin, dikuasai oleh Rasulullah SAW dan telah terbuka kota Mekah, maka pemimpin Hawazun yang bernama Malik ibn Auf An-Nasri mengumpulkan suku-sukunya. Fajtama ilaihi ma'a Hawazun, dan bergabunglah bersama Hawazun suku Bani Thaqif. Kulluha, seluruh Bani Thaqif. Wajtama'at Nasr wa Jusham kulluha, bergabung pula suku Bani Nasr dan Bani Jusham bersama mereka. Wa Sa'd ibn Bakr, dan juga Sa'd ibn Bakr. Wa nasun min Bani Hilal, digabung lagi dengan suku dari Bani Hilal. Wa hum qalil, walaupun mereka ini sedikit. Wa lam yashhadha min Qais Ailan illa haula, dan tidak ikut berperang dari suku Qais dan Ailan kecuali orang-orang ini. Wa ghaba anha falam yahdurha, mereka ghaba anha, tidak hadir dalam peperangan Hunain ini, tidak menghadirinya, tidak ikut bersama mereka. Qala min Hawazun Ka'bun wala Kilab, dari suku Hawazun ada suku-suku kecil di dalamnya, ada yang tidak ikut, yaitu suku Bani Ka'b dan Bani Kilab. Walam yashhadha minhum ahadun, tidak seorang pun dari suku tersebut yang ikut, tidak ada satu nama pun yang disebut dari suku Ka'ab dan Kilab. Wa fi Bani Jusham Duraid ibn Simmah, di suku Bani Jusham ada orang yang bernama Duraid ibn Simmah. Orang ini sudah tua, renta, syaikhun kabir. Laisa fihi syai'un illa tayammun bi ra'yihi. Orang ini enggak bisa apa-apa kecuali hanya diharapkan pendapatnya. Wa ma'rifatihi bil harb, dan karena keahliannya dalam perang. Kesana diangkat, kesini diangkat, sudah tua. Diangkat, ditaruh di kendaraan, kemudian ditanya, bagaimana pendapatmu peperangan begini-begini, kita akan melawan muslimin sekian. Maka dia akan tanya, jumlah kalian berapa? Sekian. Jumlah mereka berapa? Sekian. Suku kalian apa saja? Daerahnya mana saja? Mereka, dia akan tanya-tanya begitu, dan dia akan mengarahkan, sebaiknya kamu begini, sebaiknya kamu begini. Dan subhanallah, orang ini memiliki ra'yu dalam perang yang tajam, sehingga nanti akan dikisahkan dalam perang Hunain bahwa dia melihat jumlah yang kalah, jumlahnya kalian sedikit, mereka lebih banyak, maka jangan kalian lawan di hadapannya. Itu nasihatnya, jangan kalian lawan di hadapannya, tapi naiklah kalian ke gunung-gunung. Maka pasukan kaum muslimin Hunain ketika berjalan di bawah diserang dari atas, dari kanan dan dari kiri oleh mereka, sehingga terjadilah kekacauan ketika itu, sampai turun ayat Allah Subhanahu wa taala, wa yauma hunain id a'jabatkum kathratukum falam tughni ankum syai'a. Ingatlah perang Hunain, kata Allah, yang kalian jumlahnya banyak tetapi jumlah itu enggak membantu kalian, bubar ke sana kemari. Sampai Rasulullah SAW menyuruh Abbas untuk memanggil semua golongan-golongan muslimin. Ya lal muhajirin, ya lal ansar, ya man bayi'a tahta syajarah. Wahai muhajirin, wahai ansar, dan wahai yang berbayat di bawah pohon. Berapa jumlah yang berbayat di bawah pohon? Cuma 1400. Sisanya berapa itu? Dari 12.000, 10.500 enggak tahu kemana. Hanya pasukan kecil ini tadi kemudian melawan, menang. Sedangkan yang 10.000 dalam keadaan kesana kemari, tidak diketahui kemana. Ini barakallahu fikum, mengapa demikian? Karena masalah kemenangan bukan hanya dari jumlah. Masalah kemenangan bukan hanya dari perlengkapan senjata. Allah memenangkan siapa yang dikehendakinya. Allah bisa mengalahkan siapa yang dikehendakinya, sedikit ataupun banyak. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan bi'idznillah. Betapa banyak kaum yang sedikit bisa mengalahkan pasukan yang besar bi'idznillah, dengan izin Allah. Kita akan lanjutkan insyaallah pada pertemuan yang akan datang bi'idznillah taala. Wallahu taala a'lam bis-shawab, wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.